Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ba'd. Telah kita baca pada kesempatan yang lalu beberapa jenis ibadah, baik yang zahirah yang nampak maupun yang batinah yang tersembunyi. Dengan disertai dalil-dalilnya, saya pada pembahasan al-inabah, yaitu ar-ruju' ilallah. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya, rahimahullah, wa ghairu dhalik min anwa'il ibadati adh-dhahirati kas-salati was-zakati wa nahwi dhalik. والباطنة كالمحبة والخشية ونحو ذلك كلها لله وحده لا شريك له. Dan yang lainnya dari jenis-jenis peribadatan, baik yang zahirah yang tampak terlihat, ya, kasalah seperti salat, di mana salat, ya, termasuk bahkan merupakan ibadah badaniyah yang paling agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rukun yang kedua di dalam arkanul Islam. Kemudian wazakah, demikian pula ibadah yang tampak, yakni zakat. Wa nahwi dzalik, dan jenis-jenis ibadah yang tampak yang lainnya. Kemudian wal batinah, demikian pula ibadah yang tersembunyi, yang terkait dengan ibadah kalbu, ibadah hati. Kal mahabbah, seperti cinta. Bahkan kecintaan, yakni hubbullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pokok, ya, yang dengannya seorang menghamba kepadanya. Ya, pokok yang dengannya seorang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk, ya, min arkan al-ibadah ats-tsalatsah. Termasuk dari rukun-rukun ibadah yang tiga. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Yani kecintaan, kemudian rasa takut dan harapan. Demikian pula dengan kecintaan ini, yakni hubbullah, ya, merupakan sebab yang dengannya seseorang akan meraih halawatul iman, ya, kelezatan atau manisnya keimanan, ya, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa saja yang ketiganya ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, yang pertamanya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, yakni ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling dicintainya, ya, dibandingkan yang selain keduanya, di mana kebenaran, kejujuran, kecintaan berkonsekuensi mengedepankan Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas segala sesuatu. Oleh karena itu, ya, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tetapi mengedepankan yang selainnya dibandingkan Allah dan Rasulnya, menunjukkan kedustaan pengakuan kecintaan tersebut. Demikian pula kecintaan yang hakiki menuntut adanya ketaatan. Oleh karena itu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tetapi maksiat kepada keduanya, menunjukkan ketidakjujuran kecintaan tersebut. Masuk juga dalam perkara ibadah, ya, mencintai, kalau pertama tadi hubbullah atau mahabbatullah, ya, berikutnya yakni hubbu ma ahabbahullah, ya, mencintai apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Demikian juga hubbu man ahabbahullah, mencintai siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ya, ini yang disilahkan dengan al-hubbu fillah, ya, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga, ya, termasuk diantara perkara yang akan menjadikan seorang bisa merasakan manisnya iman, sebagaimana kelanjutan dari hadis Anas tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi tidaklah, ini perkara yang kedua, ketika seorang mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disilakan dengan al-hubbu fillah atau al-hubbu lillah, yani kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi dunyawiyah. Ya, sebagaimana Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, pada kitab Tauhid menyebutkan tentang bab ini, di antaranya beliau sebutkan hadis Anas ini, kemudian setelahnya beliau menyebutkan atsar dari Ibn Abbas, di mana Ibn Abbas menyatakan bahwa ammah, yakni keumuman, ya, dari mereka yang saling mencintai yang didapati oleh Ibn Abbas di masa beliau, ya, kecintaan di antara mereka yang saling mencintai itu karena permasalahan dunyawiyah. Ya, kalau itu terjadi di masa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini generasi awal umat ini, ya, bukankah fenomena kecintaan-kecintaan karena tendensi dunyawiyah pada manusia-manusia yang hidup di masa kita tentunya lebih banyak lagi? Ya, jawabannya tentu demikian, karena secara kemuliaan generasi awal umat ini tidak bisa ditandingi dengan generasi-generasi yang datang setelah mereka. Dan konsekuensi al-hubbu fillah, ya, bukan perkara yang ringan. Ya, karena sebagaimana yang disebutkan atsar dari Yahya ibn Mu'adz, di mana beliau menyatakan hakikatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa. Ya, hakikatul hubbi fillah an la yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa. Hakikat kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika seorang benar-benar cinta kepada seorang karena Allah, alla yazida bil bir, tidaklah bertambah kecintaan dia kepada orang tersebut bil bir, ini dengan kebaikan orang yang dia cintai kepadanya, wala yang kusa bil jafa, tidak pula berkurang kecintaannya karena yakni perbuatan tidak beradab atau kekasaran orang yang dia cintai kepadanya. Dan ini bukan perkara ringan, ya, karena ya kecenderungan orang, ya, kalau ada seorang yang berbuat kebaikan kepadanya, ya, semakin banyak kebaikan yang dia terima, ya, semakin besar kecintaannya. Sebaliknya ketika berkurang kebaikannya, ya, maka kecenderungan akan semakin berkurang pula kecintaannya. Menunjukkan bahwa kecintaan-kecintaan yang terkait dengan pemberian atau tidak memberi, ini bukan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk di antara perkara yang akan menyempurnakan keimanan seorang, ya, juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, man ahabba fillah au lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta karena Allah, ya, benci, ya, juga karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Cinta karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seseorang mencintai orang tersebut karena ketaatannya. Ya, bukan karena permasalahan kebaikan-kebaikan dunyawiyah tadi. Begitu juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci seseorang karena dalam rangka taat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk membencinya. Kemudian wa'ata lillah, juga memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi kepada orang tersebut semata-mata karena dalam rangka taat kepada Allah. Bukan ada unsur-unsur yang dia harapkan dari orang tersebut untuk membalas apa yang dia berikan. Wa mana lillah, juga dia tidak memberi, menahan dari memberinya, itu juga karena Allah. Ya, bukan karena ada unsur-unsur kebencian pribadi. faqad istakmala al-iman, maka sungguh orang yang seperti ini dia telah sempurna keimanannya. Karena apa yang dia tempuh ketika harus membenci, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membencinya, dia pun menjalankan itu sebagai ketaatan kepada Allah. Demikian pula ketika dia harus mencintai, maka dia mencintai itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min hadis Ali, sebagian ulama, misal Ad-Daruqutni, menegaskan bahwa ini mauquf dari perkataan Ali. Adapun sebagian ahli hadis, misal Syekh Al-Albani rahimahullah, menyatakan bahwa ini marfu', ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habiban laka yawman ma, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, yani ahbib habibak, cintailah orang yang engkau cintai. Haunan ma, yani sewajarnya. Ya, makna haunan ma sewajarnya. Yani tidak boleh gulu. Ya, tidak boleh ekstrim di dalam mencintai. Apa maksud ekstrim? Yani melebihi kadar yang sewajar yang ditolerun di dalam syariat. Ya, terkadang memuji sampai berlebih-lebihan. Sebagai misal, ya, contoh, ya, bil misal, nah, kata sebagian orang, yattadihu al-maqal. Dengan contoh itu, ucapan menjadi jelas. Ketika memuji orang yang dikagumi, ya mungkin kecenderungannya semisal ini terhadap guru, muncul pujian-pujian yang luar biasa. Seperti ada ungkapan terhadap seorang ustazah, ya, dengan julukan afkohun nisa fi Indonesia. Jadi sebagai wanita yang paling faqih, ya, se-Indonesia. Mungkin kita bertanya, kapan ini penelitiannya, ya, sampai bisa kesimpulan bahwa gurunya itu wanita yang paling faqih se-Indonesia. Atau, ya, pujian bahwa kalau guru saya, ya, satu-satunya yang bisa masuk, ya, ke maktabah Syekh Mukbil misalnya. Ya, adapun yang selainnya, ya, tidak atau belum diberikan kesempatan untuk itu. Nah, pujian-pujian yang, ya, terlalu berlebihan yang semisal ini akan menyeret kepada sikap, ya, yang tidak diridhai. Ketika terjadi apa yang terjadi pada orang yang dicintai tersebut. Ya, ambil misal, ya, pembesar MLM, ya. Baik, paham ya namanya, ya. Baik. Nah, dahulu, ya, ketika ada khabar yang sampai kepada para pengagumnya bahwa dia rujuk, ya, dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya, maka muncul ungkapan dari mereka, ya, yang begitu mencintainya, bahkan yang lebih parah lagi, ini ungkapan munculnya dari ummahat. Ya. Kalaupun ya, Ustadz Fulan rujuk, ya, artinya sikap berlebihan di dalam mencintai, sampai pada ungkapan, kalaupun Ustadz Fulan rujuk, saya tidak akan rujuk. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, saya lagi dari sini, untuk kita berupaya ya, di dalam mencintai, ya, kecintaan yang wajar, jangan sampai terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan. Perkara yang semestinya kita mencintai, ya, orang-orang yang ya, kita berguru atau kita belajar kepadanya. Ya, tetapi jangan sampai sekali lagi kecintaan ini melampaui kadar, kemudian sampai menganggap bahwa guru kita tidak mungkin salah, guru kita tidak mungkin keliru, sehingga ya ketika ada hal-hal yang itu adalah perkara yang jelas kekeliruannya, seseorang jangankan lagi mampu untuk mengingatkan, mengetahui itu sebuah kesalahan saja tidak bisa. Di sini sekali lagi penting bagi kita, yang tentunya hal yang demikian ya perkara yang senantiasa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbimbing di dalam jalan peribadahan kepadanya, termasuk dalam permasalahan kecintaan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita membenci seseorang dikarenakan penyelisihannya terhadap al-haq, ya, maka Rasulullah menyatakan abghid baghidaka haunan ma, bencilah orang yang kau benci itu yakni sewajarnya, ya, sebagaimana kadar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga semakin jauh kesesatannya semakin bertambah kebencian kita. Kenapa dibimbingkan untuk kita wajar ketika membenci? Karena bisa jadi, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan petunjuk, orang yang menyelisihi tersebut, menyelisihi al-haq, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah sehingga menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana dengan ketaatan tersebut menuntut kita untuk mencintainya. Kalau kita ketika membencinya karena perkara-perkara atau tendensi-tendensi pribadi, sehingga ekstrim di dalam benci, pokoknya saya tidak akan mencintainya apapun yang terjadi, misalnya. Ya, saya sudah memblacklist, contoh. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menuntut kita untuk mencintainya, karena kecintaan hamba itu kepada Allah, karena ketaatan hamba tadi kepada Allah, seseorang berat dan tidak akan mampu untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencintai hamba tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya di antara bentuk ibadah yang sifatnya batinah adalah al-khasyyah. Ya, yakni rasa takut, di mana al-khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, ya, terhadap yang ditakuti. Oleh karena itu, al-khasyyah ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya dari kalangan yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, dikarenakan mereka ya mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya mengenal akan kemahabesaran Allah, ya mengenal bagaimana dahsyatnya yakni kekuatan Allah dan azabnya, terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala azab, menuntut untuk dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalik, dan jenis-jenis ibadah semisalnya dari ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kulluha, di mana semuanya dari jenis ibadah, baik yang zahirah, yang tampak, maupun yang batinah, yang tersembunyi. Lillahi wahdahu la syarikalah. Semata-mata, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi tersebut. Jadi segala jenis ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditujukan padanya peribadatan tersebut. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa memalingkan minha, yakni min hadhihi al-ibadah, syai'an, ya, satu saja, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan ibadah yang batin ataupun ibadah yang zahir, ya, satu saja, ini tidak menuntut semua jenis ibadah, ya, baru kemudian orang yang dikatakan musyrik ketika dipalingkan kepada selain Allah. Kalau ada satu saja di antara jenis-jenis ibadah ditujukan kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia, orang yang malingkan ibadah itu kepada selain Allah, musyrik kafir. Menunjukkan bahwa kesyirikan di sini kesyirikan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagai contoh misalnya doa, ya, di mana, ya, seluruh umat yang ada, yang muslim maupun kafirnya, tahu kalau doa itu ibadah. Ya, ya, orang Hindu ya tahu kalau doa itu ibadah. Ya, orang Nasrani juga tahu, Konghucu juga tahu. Semuanya tahu kalau doa itu ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu ibadah, maka harus bagi kita untuk menunjukkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita mendapati adanya sebagian yang mungkin mereka mengaku muslim, datang ke kuburan-kuburan tertentu, kemudian berdoa kepada penghuni kuburan itu untuk mengantarai, ya, doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diragukan lagi bahwa ini salah satu di antara bentuk kesyirikan syirik akbar, karena hakikat yang dilakukan oleh orang tersebut adalah kesyirikan orang-orang musyrikin, ya, menjadikan perantara-perantara antara dia, orang yang berdoa itu, dengan Allah. Maka bagaimana lagi tentunya jika orang yang berdoa tadi betul-betul menunjukkan doa tadi kepada yang selain Allah dengan keyakinan bahwa yang selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan bisa memberikan apa yang menjadi permintaannya. Dan yang demikian tentu lebih parah lagi dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrikin. Kemudian, wa in mata qabla ayyatuba. Kalau dia mati dalam status dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi sekali lagi diingat bahwa untuk seorang yang dikatakan sebagai musyrik, ya, orang yang berbuat syirik, tidak mengharuskan untuk dia terjatuh ke dalam segala jenis kesyirikan. Ya, berdoanya kepada selain Allah, ya, nazarnya, demikian juga menyembelihnya, baru setelah itu dikatakan musyrik. Satu saja dari jenis-jenis ibadah dia tujukan kepada selain Allah, maka dia dikatakan musyrik. Ya. Kemudian, wa in mata qabla ayyatuba. Kalau dia meninggal sebelum dia bertaubat dari kesyirikannya tersebut, fahuwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abadan wal iyadzu billah, maka dia kekal dan dikekalkan di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya, tidak ada peluang baginya untuk bisa keluar dari jahannam. Wal'iyadzu billah. Ya, karena dengan sebab kesyirikan syirik akbar, ya, menjadi sebab gugurnya seluruh amalan, ya, demikian juga tercabutnya akar tauhid dari diri hamba tersebut. Sehingga tidak ada, ya, faktor yang bisa mendukung untuk dia mendapatkan, yakni syafaat dari para pemberi syafaat. Demikian juga perkara yang akan bisa mengeluarkan dari neraka jahannam, yakni keimanan, walaupun sebesar atau seberat zarrah. Ketika tidak ada keimanan yang tersisa di dalam hati seorang, ia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak ada peluang untuk bisa dia keluar dari neraka. Wal'iyadzu billah. Di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita betul-betul, ya, mempelajari perkara tauhid ini. Demikian juga hal yang akan menggugurkannya atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, beliau akan mendatangkan yakni beberapa dalil tentang perkara-perkara ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masajid, ya, tafsir para ulama tentang makna masajid pada ayat ini, ya, ma'ruf ada dua tafsir. Yang pertama, yang dimaksud masajid yakni bangunan, ya, yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, masjid, bangunan-bangunan masjid, baik yang jami' ataupun yang tidak. Ya. Ini yang pertama, bahwa masjid-masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah. Ya, bukan untuk beribadah kepada Allah dan kepada selainnya, untuk dipersekutukan Allah di dalamnya. Maka Allah nyatakan, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan kalian berdoa bersama Allah, ya, berdoa kepada sesuatu pun. Ya, ahada di sini nakirah, ya, fi siyak an-nahyi, ya, ifidul umum. Wa lafaz ini umum, ya, karena lafaz yang nakirah dalam konteks larangan. Apa saja yang diminta atau seorang berdoa kepada selain Allah, baik itu malaikat, nabi, dan selainnya dari makhluk-makhluk yang lebih rendah kedudukannya, tidak pantas untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua dari masajid, yakni anggota-anggota sujud. Ya, bahwa anggota-anggota sujud, ya, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk sujud kepadanya. Ya, untuk sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa sujud adalah ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa, beribadah, ya, dan bentuk sujud, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Kemudian waqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu, ya, la burhana lahu bihi, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, sesembahan yang lainnya, yakni dia berdoa kepada Allah di saat yang lain, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bih, ya, lafaz la burhana lahu bih ini untuk menjelaskan hakikat semua yang diibadai selain Allah itu tidak ada burhan, tidak ada dalil, ya, hujah yang membenarkan perbuatan tersebut. Ya, yang diistilahkan dengan sifatul kasyifah, menjelaskan hakikat dari kesyirikan itu tidak ada dalil yang membenarkannya. Ya, bukan di sana berarti ada berdoa kepada selain Allah yang ada burhannya, tidak. Ya, maka barang siapa berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak ada hujjah yang membenarkan kesyirikan tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sungguh perhitungannya di sisi Rabb-nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa perhitungan terhadap perbuatan hamba tadi yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di sisi Rabb-nya. Ya, di sini dimubhamkan apa hukumannya, untuk menunjukkan besarnya hukuman terhadap perbuatan tersebut. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan meraih falah, tidak akan meraih kebahagiaan. Dari sini menunjukkan ketika di awal, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa, ya, kepada yakni selain Allah, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, kemudian di akhir Allah menyatakan إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan meraih falah, menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah yang itu merupakan kesyirikan, syirik akbar, menjadikan pelakunya kufur keluar dari Islam. Kemudian وَقَالَ تَعَالَى, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang di bawahnya, yakni bawah kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa kalau ada seorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, walaupun satu perbuatan dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ini beratnya dosa kesyirikan, karena yang dihina dengan kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik hak yang paling besar. Kemudian, adapun dosa-dosa yang di bawahnya, Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang di bawahnya, tetapi tidak semuanya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya, Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Sehingga, ya, dosa-dosa di bawah kesyirikan diistilahkan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini, ya, juga sebagai dalil, ya, hujjah yang membantah kesesatan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, yang mereka memvonis, ya, bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ya, dua kelompok sesat tersebut, Khawarij dan Mu'tazilah, menghukumi bahwa pelaku dosa besar jika dia tidak bertaubat, ya, maka kekal di dalam neraka. Sementara ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yang maknanya bahwa sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, umum di sini, ya, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, wahai Nabi, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, yakni seandainya Nabi atau seorang Nabi sebelum beliau, menunjukkan umum, ya, berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan gugur amalan kenabian, amalan yang sangat agung, tidak bisa ditandingi dengan amalan-amalan manusia selain mereka. Bersamaan dengan itu, seandainya, dan ini perkara yang mustahil, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, jangankan lagi dari dosa syirik, ya, atau dari kabair adz-dzunub, bahkan sebagian ulama menyatakan dari shagair adz-dzunub, ya, bahwa seandainya terjadi kesyirikan dari seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala memvonis akan gugur amalan nabi tersebut. Ya, menunjukkan dari sini bahayanya kesyirikan. Oleh karenanya, ya, perkara dakwah kepada tauhid membalikan manusia untuk menjalankan apa yang menjadi hikmah diciptakannya mereka merupakan perkara yang harus didahulukan dibandingkan segala sesuatu. Seseorang yang meninggal dalam keadaan masih belum bertaubat dari sebagian perbuatan dosa besar, dalam keadaan dia memiliki tauhid, masih ada harapan untuk dia selamat dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian ila ghairi dzalika minal ayat, demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas. Kata beliau, wa qad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Quraisyan ila tauhid wa yanhaakum 'ani syirki 10 sinina qabla an tufradu 'alaihi al-fara'id. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berupaya untuk mendakwahi Quraisy, ya, kepada tauhidullah, yakni tauhid ibadah, dan melarang mereka dari kesyirikan selama 10 tahun. Jadi beliau mengkhususkan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala selama rentang 10 tahun, ya, mendakwahkan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, qabla an tufrada 'alaihi al-fara'id, sebelum diwajibkan kepadanya kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Kenapa? Li'anna tauhida huwa al-ashl. Dikarenakan tauhid ini merupakan pokok. Wa ghairuhu far'un 'alaih. Adapun yang selainnya merupakan cabang dari tauhid. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, pada pembahasan sebelumnya bahwa Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ya, Al-Qur'an dari awal sampai akhir seluruhnya isinya adalah tauhid, ya. Kemudian di antara pembagiannya adalah hukukut tauhid, ya, hak-hak tauhid, di mana ini terkait dengan hukum-hukum syariat, ya, perkara yang diperintahkan, perkara yang dilarang, yang sebagaimana dikatakan di sini wa ghairuhu far'un 'alaih. Wa idza zala al-ashlu zala al-far'u. Sehingga ketika pokoknya hilang, seseorang tidak memiliki tauhid, zala al-far'u, maka cabang-cabangnya pun akan ikut hilang. Ya, oleh karena itu tauhid, ya, yang ada pada hati seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya seperti sebatang pohon, ya. Sebatang pohon, ya, dengan ranting-rantingnya. Di mana jika berkurang dari ranting-rantingnya ataupun daun-daunnya, ya, tetap itu dikatakan sebagai pohon. Sebagaimana seorang muslim ketika berkurang dari sisi-sisi kesempurnaan keimanannya, mungkin akhlaknya kurang, adabnya kurang, tetap dia dikatakan sebagai seorang muslim. Tetapi ketika pokoknya ya tercabut sehingga tidak lagi dikatakan pohon, sudah tumbang, sudah tercabut, maka tidak lagi dikatakan sebagai pohon, sebagaimana pokok keimanan yang tertanjap di dalam hati seorang ketika tercabut dengan kesyirikan, maka tidak lagi tersisa untuk dia dikatakan sebagai seorang muslim. Baik, ini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Mungkin sebagai tanbih, pada momen semisal ini sudah menjelang akhir tahun ya, dari tahun perhitungan Hijriyah. Banyak dari kaum muslimin yang menyiapkan diri untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, termasuk sebagian mereka melakukan apa yang diistilahkan malam muhasabah. Ya. Untuk tandingan, kalau mereka umumnya yang tahun barunan nyalakan petasan sampai lelean tengah malam seperti itu, maka sebagian berinisiatif ya muncul dari perasaan, padahal ibadah itu tidak boleh ya bersumber dari perasaan. Kalau mereka dengan berfoya-foya seperti itu, kata mereka ya, kita adakan kegiatan tidak tidur tapi dengan ibadah ya, sholat malam bersama seperti itu ya. Kemudian ada yang beri tausiah. Nah, semisal ini yang dilakukan oleh orang-orang ikhwaniyin. Ya, tentu kalau mau diukur kadar dosanya, menyia-nyiakan harta itu dosa. Ya, tetapi berbuat bid'ah dosanya lebih besar seperti itu. Ya, juga terkait dengan adanya doa tutup tahun dan awal tahun. Ya Allah Ta'ala alam, sejauh yang saya ketahui dari keterangan para ulama bahwa tidak adalah doa yang maksur ya, yang teriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam bahwa beliau yakni berdoa ketika di akhir tahun, demikian juga mengawali tahun Hijriah. Ya, sehingga ya, ketika tidak ada sesuatu yang terwaridkan ya, atau datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saja ada nukilan bahwa sebagian ulama ya, melakukan ini dan itu terkait dengan awal atau akhir tahun, maka seorang muslim ya, dituntut untuk dia berilmu di dalam apa yang menjadi amalan yang akan dia lakukan. Ya, sebagaimana kita ketahui hakikat atau hakikat dari ilmu, ma'rifatul huda bidalilihi, ya, mengetahui sebuah petunjuk ya dengan dalil-dalilnya. Jika kita tidak mengetahui adanya dalil yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan ibadah, hanya kita mengetahui bahwa alim fulan melakukan ini dan itu, maka ketahuilah ya, al-haq la yu'raf birrijal walakin ar-rijala yu'rafu bilhaq. Ya, bahwa kebenaran itu tidak diketahui dengan person-person, pribadi-pribadi, tokoh-tokoh. Tapi tokoh-tokoh itulah yang dikenal karena mereka berpegang dengan kebenaran. Sehingga jangan sampai, oh saya melihat ya di ma'had fulan, Pak Ustadznya begini kok. Ya, dianggap itu sebagai tuntunan. Atau di ma'had alan, ya, syekhnya begini kok. Kemudian dijadikan sebagai tuntunan. Kalau kita belum mengetahui dalilnya, ya, jangan kemudian itu dianggap sebagai suatu bimbingan atau tuntunan. Ya. Ini perkara yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.